semesta keindahan alam dunia. Penyejuk bayu merayu membelai sayup berdesi. Terbentang laswardi hijau di balik awan nan putih. Lihatlah unggas nan bebas terbang gembira di alam ria. Menikmati suara gemilau cahaya membuat padi menguning. Terurai bunga di taman mendengar sunyi anak gembala. Padi menguning, terurai bunga di taman mendengar sunyi anak gembala.